أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar a'adanallah wa iyyakum minannar. Jamaah sekalian, kita masih membahas babu maja'a fit tatayyur. Bab apa yang telah datang penjelasan tentang tatayyur. Disebutkan oleh muallif rahimahullah hadis yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu ada 4 jenis perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari dengan apa yang diyakini orang jahiliyah yang hubungannya dengan tatayur. Di antaranya ialah yang pertama, la adwa, tidak ada penyakit yang menular dengan semata-mata penyakit itu. Yang kedua, wala tiyarata, tidak ada pula tatoyur, menganggap sial karena melihat atau mendengar sesuatu. Wala hamah, tidak ada pula suara burung hantu sebagai sebab kematian seseorang. Wala safara, dan tidak ada pula bulan Safar sebagai bulan sial. Akhrajahu, hadis dikeluarkan oleh Bukhari wa Muslim. Dan dalam lafaz Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 2 perkara dari 4 hal yang sudah disebutkan. Wala nau'a, dan tidak ada pula an-nau', yaitu keyakinan bahwasanya turunnya hujan atau tidak turunnya hujan karena sebab pengaruh dari bintang-bintang tertentu. Dan yang terakhir, wala hula, dan tidak ada pula yang namanya hul. Apa itu hul? Wal hul jam'u hulah au ghaulah, bisa dibaca hulata au ghaulata. Dan wa nahnu nusammiha bi lughatil amiyah haulah, dan kita orang Arab sering menamakan dengan bahasa awamnya haulah, pakai ha. Apa itu dikatakan haulah? Li'annaha tahulul insan. Dikatakan ghaul karena hal itu menjadikan orang itu takut, cemas ketika melihat hal tersebut muncul rasa cemas dan rasa takut. Wal Arab, dan adalah bangsa Arab dulu, kanu idza safaru au dhahabu, apabila hendak melakukan safar, perjalanan jauh, maka au dhahabu yaminan wa shimalan, atau hendak berjalan ke kanan atau ke kiri, talawanat lahumus syayatin bi alwanin mubzi'atin mukhifah, maka kadang-kadang muncul apa itu setan-setan dalam bentuk warna, dalam bentuk warna-warni yang itu muncul mufsi'ah, rasa cemas dan rasa takut. Maka ketika setan membentuk warna atau rupa sesuatu, fatadkhulu fi qulubi qulubihim ar-ra'ba wal khaufa, disitulah setan tak kala mengganggu manusia dengan menampakkan warna atau menampakkan sesuatu, masuklah ke hati-hati mereka bangsa Arab rasa cemas dan rasa takut. Iya. Maka ketika melihat hal tersebut, fatajiduhum yakta'ibun wa yastahsirun. Ketika melihat setan menampakkan dengan warna atau bentuk sesuatu, maka ketika hendak pergi, kamu dapatkan mereka menggagalkan, merasa rugi untuk anidhihab ila hadal wajah, mengarahkan tujuan ke arah tersebut. Dia gagalkan karena melihat warna atau melihat sesuatu yang dimunculkan oleh setan-setan tadi. Alladhi aradu hada la syakka annahu yudha'if at-tawakkul 'ala Allah. Tidak diragukan lagi, setan mempermainkan anak Adam ketika hendak melakukan sesuatu dengan menampakkan berbagai macam warna atau bentuk. Tidak diragukan lagi supaya lemahnya tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Iya. Kenapa demikian? Wa syaitan harisun ala idghalil khalaq wal hazan lil insan bi qadri ma yastati'. Tidak diragukan ma'asyiral muslimin, yang namanya setan itu haris, semangat. Tentu semangatnya hal yang jelek. Mereka haris bersemangat memasukkan ke dalam hati anak Adam al-qalaq. Qalaq yakni goncangnya jiwa. Dibikin goncang. Ketika sudah mantep, sudah yakin hendak berangkat haji. Ya. Sudah niat. Sudah bertekad bulatnya. Tiba-tiba tatoyur muncul di hatinya. Supaya apa? Supaya gagal melakukan kebaikan. Walhazan, bahkan bukan memunculkan kegoncangan jiwa. Walhazan, rasa sedih. Ketika tidur, setan masuk. Dalam saat anak Adam sedang tidur, setan pun berusaha menjadikan anak Adam itu sedih. Ketika dia tidur, dibikinlah mimpi yang jelek. Dia sudah bertekad bulat mau ngaji sebenarnya. Kepengin ngaji ngerti apa itu manhaj salaf. Apa itu pemahaman salaf. Tiba-tiba dalam mimpinya syaitan menakut-nakuti dia. Dia dijadikan orang yang menjadikan hatinya itu rasa sedih. Kalau kamu ngaji jadi miskin nanti. Dibikin mimpi jadi orang miskin. Akhirnya apa? Sudah mantep bulat mengaji, mundur. Khawatir dan takut, muncul sedih. Masyarakat muslimin, jika kalau mereka itu na'am membuat sedih di hati anak Adam, agar supaya menggagalkan apa yang diinginkan, Dan mereka lakukan alal insan biqadri ma yastati'. Mereka lakukan hal itu sesuai dengan apa yang mampu. Entah dalam saat tidurnya. Ya. Saat tidurnya dia datangi. Iya. Bahkan saat ngalamunnya. Orang kalau hatinya kosong dari zikir, situlah setan masuk. Dia akan dibikin rusak hatinya. Karena apa? Memang orang yang kosong dari zikir, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, orang yang zikir dengan tidak berzikir kal hayy wal mayyit, seperti orang hidup dan mati. Maka jangan heran, setan paling mudah masuk ke hati orang yang kosong. Barakallahu fikum. Innama najwa dalam ayat surat Al-Mujadilah ayat 10. Allah berfirman, innama najwa minasyaitan liyahzuna alladhina amanu walaysa bidharrihim syai'an illa biidznillah. Innama najwa, tidak lain. Najwa, bisikan-bisikan. Bisikan-bisikan dari syaitan liyahzuna, agar dibikin sedih. Siapa yang dibikin sedih oleh syaitan ketika berbisik tadi? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Padahal Allah katakan walaisa bidharrihim syai'a, dan tidaklah memberikan bahaya dari bisikan-bisikan mereka sedikit pun. Illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Masyaallah muslimin. Syaitan membuat takut, membuat sedih, membuat cemas, bikin gelisah ketika orang itu jauh dari Allah. Semakin dia jauh dari Allah Ta'ala, semakin gelisah hidupnya. Semakin goncang dan hancur kehidupannya. Walaupun harta numpuk. Berapa banyak orang yang dia itu goncang jiwanya. Bosan hidup. Padahal hartanya banyak. Kenapa demikian? Karena dia tidak punya agama. Banyak kasus di negeri Jepang sana. Orang banyak bunuh diri massal. Kenapa demikian? Apa karena mereka jadi orang miskin? Bukan. Mereka orang yang kaya. Demikianlah syaitan merusak akal manusia. Jadi berputus asa dalam hidup. Adapun orang mukmin optimis. Optimis selama di atas jalur-jalur Allah Ta'ala dan Rasul-Nya. Lihatlah bagaimana para nabi dan rasul ketika menghadapi musuh-musuhnya. Walaupun mereka jumlahnya sedikit, ketika mereka jumlahnya sedikit, mereka tidak menjadikan sedih. Iya. Lihatlah Abu Bakar ketika Rasulullah SAW dikejar-kejar oleh orang kafir. Masuk gua. Di atas sana kaki-kaki orang musyrikin. Lau absara. Kalau seandainya salah satu di antara mereka mau melihat ila qadamai, ke telapak kakinya, la absara ya Rasulullah. Mereka akan lihat kita ya Rasulullah. Kalau mereka mau melihat ke telapak kaki mereka, kita terlihat ya Rasulullah. Lihat. Dua orang ini dalam kondisi sedang berjuang membela agama Allah. Maka Nabi SAW pun menghibur. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan sedih. Walaupun kita berdua di sini, yakin Allah selalu bersama kita. Kita selalu dilindungi oleh Allah. Allah bersama kita. Jangan sedih. Walaupun mereka banyak, tidak ada kekuatannya. Buih. Buih itu tidak punya kekuatan. Orang yang ikhlas itu yang punya kekuatan. Allah katakan, wa ma yanfa'un nas fayamkusu fil ard Adapun yang bermanfaat itu akan langgeng di muka bumi. Wa mazzabat fayadhabu jufaa. Adapun buih akan sirna. Kekuatan mereka banyak. Rasulullah SAW sedikit tapi menang. Maka kita pun demikian. Seorang sunni salafi, dia akan selalu yakin dengan pertolongan Allah. Walaupun hisbiyun, mereka jumlahnya banyak, tidak membuat sedih. Kenapa? Kalau mereka berusaha menjauhkan umat Islam dari dakwah Rasulullah SAW, berarti bikin makar. Kalau itu makar, itu urusannya Allah. Wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Mereka bikin makar. Kalau mereka mau bikin makar terhadap dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa makarallah, Allah yang membalas makar mereka. Sudah urusan Allah. Selesai. Kenapa sedih? Selama kita ikhlas di atas bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa mesti sedih? Kalaupun seandainya seluruh manusia berkumpul, lau annal ummah ijtama'u 'ala ayyadurruq bi syai'in lam yadurruq illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Kalaupun seluruh umat jin dan manusianya kumpul, ya, kata Nabi, jin dan manusianya kumpul sepakat untuk memberikan bahaya dengan sesuatu. Apa kata Nabi? Lam yadurruq, tidak akan sampai bahaya itu illa bisyai'in qad katabahu Allahu lak, kecuali sesuatu yang sudah ditakdirkan terjadi. Kalau belum ditakdirkan, yakin selama kita di atas jalannya Allah pasti ditolong. Ini seharusnya yang ada di hati seorang muslim. Orang-orang kafir terus bikin makar terhadap kaum muslimin secara umum. Bikin gerombolan-gerombolan yang nampaknya kelompok Islam, tapi sebenarnya bikinan mereka. Mengacau dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika muncul Usamah bin Laden, katanya pahlawan. Ternyata setelah ke belakang diketahui, jangan-jangan dia agennya orang kafir. Perhatikan di sini. Dikesankan oleh kaum muslimin pahlawan Islam, padahal teroris. Terkecoh kaum muslimin. Sekarang muncul ISIS. Kelihatannya berbaju Islam. Tapi dilihat dari cara dakwah mereka, jihad mereka, itu Islam berlepas diri. Bagaimana jihad mereka itu? Mereka barakallahu fikum tidak bersama para ulama. Maka marilah kita seorang muslim, walaupun musuh terus membuat makar, tapi makarkan kembali kepada mereka, dan Allah Ta'ala yang akan membalas makar mereka. Demikian pula kita sebagai seorang muslim sunni salafi akan yakin dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Jangan sedih. La tahzan. Jangan bersedih, kata beliau kepada Abu Bakar. Innallaha ma'ana. Allah selalu bersama kita. Baik. Selanjutnya. Wa hadha ladzi nafahu Rasul. Dan yang ditiadakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini adalah at-ta'thir. Huwa ta'siruha, pengaruhnya. Balatahumukum li'anaha khawafatkum. Maka janganlah kamu perhatikan bisikan-bisikan syaitan yang membuat kamu sedih. Wala taltafitu ilaiha, jangan kamu menoleh bisikan-bisikan setan yang membuat kamu sedih. Walaisal maksud bin nafyi nafyul wujud, bukanlah yang dimaksud oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam meniadakan wujudnya, tetapi adalah pengaruhnya. Semuanya itu terjadi dengan izin Allah. Wa aktsaru ma yubtalal insanu bihadhil umur idza kana qalbuhu mu'allaqan biha. Dan seringkali ditimpa dengan kesedihan, ketakutan, kecemasan bihadhil umur dengan sebab-sebab tadi, setan menampakkan warna atau sesuatu, apabila hatinya masih bergantung dengan syaitan. Hatinya masih yakin dengan jimat. Ya? Hatinya masih meyakini ada selain Allah yang dia tempat bergantung. Akhirnya apa? Muncul ketakutan dan kecemasan. Begitu dia berangkat ke Jakarta, misalnya. Tiba-tiba jimatnya ketinggalan di rumah. Hatinya sudah goncang. Duh, gimana ini? Saya selamat apa enggak nanti? Saya dapat pekerjaan apa enggak nanti? Kenapa dia goncang demikian? Karena ada selain Allah yang dia jadikan tempat bergantung. Tetapi amma idza kana mu'tamidan 'ala Allah, tapi kalau orang itu bergantung hanya kepada Allah, khairu mubalin biha, tidak peduli dengan bisikan-bisikan setan atau penampakannya setan dengan sesuatu supaya orang itu takut. Fala tadurruhu, tidak akan membahayakan. Wala tamna'uhu, tidak menghalangi dia melakukan sesuatu. An jihati qasdih, dari arah tujuan yang dia inginkan. Dia mau jalan ke utara, tiba-tiba ada warna tertentu. Atau kalau orang kita tiba-tiba ada cecek jatuh di kepala, sial ini. Akhirnya apa? Jalannya ke selatan, bukan ke utara lagi. Inilah orang-orang yang dihinggapi tatoyur. Seharusnya seorang mukmin kalau dia sudah keluar rumah membaca bismillah, tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Dijamin kufita, kamu telah dicukupi oleh Allah. Hudita, engkau telah dibimbing oleh Allah. Wa tadaha anhu syaitan, kata Nabi, setan itu akan menjauh darinya. Berarti kan? Tanaha anhu syaitan, setan menjauh dari dia. Berdoa. Bukan yang dieling-eling, sudah dibawa belum penganggunnya. Ini sudah bertawakal kepada selain Allah. Iya. Maka jangan heran orang kalau sudah bergantung kepada selain Allah, lemah. Lemah hatinya, lemah fisiknya. Iya. Adapun orang yang bertauhid, yang dia hanya bersandar kepada Allah, selalu diberikan kekuatan oleh Allah. Iya. Baik. Selanjutnya setelah dibawakan oleh beliau hadis Bukhari dan Muslim, al-Imam akan membawakan hadis kedua. Kita bacakan. Walahuma an Anasin, dan dalam hadis Bukhari dan Muslim, an Anasin, dari Anas ibn Malik, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa, diulang lagi, la adwa, tidak ada penyakit yang menular semata-mata pengaruh dari penyakit itu. Wala tiyarata, dan tidak ada tiyarah. Tiyarah, menganggap sial karena melihat, mendengar sesuatu. Wa yujibuni al-fa'lu, dan menakjubkan bagiku, bagi Nabi. Apa itu? Al-fa'lu, optimis. Wa yujibuni al-fa'lu, dan menakjubkan bagiku sikap optimis. Ya. Apa itu optimis? Seorang merasa yakin apa yang hendak dilakukan selama sudah di atas bimbingan ilmu, setelah dia bermusyawarah, setelah dia istikharah, dia pun berazam, fatawakkal 'alallah. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Bismillah. Kalau seandainya sudah optimis, ikhtiar sudah menimpa sesuatu di luar rencana kita. Ya? Dari rumah sudah apa namanya? Tidak persiapan pakai mantel. Terang benderang, tidak ada awan, tidak ada mendung. Iya. Bismillah. Tidak hujan, insyaallah. Cuman doa dok, bismillah. Tidak ada pakai mantel, tidak ada pakai perlengkapan, hujan. Pokoknya berangkat. Kenapa? Suasana terang benderang. Tiba-tiba sudah berdoa, berangkat, tidak ke jalan hujan. Apa yang terjadi? Ya qadarullah, hujan. Qadarullah, kita juga tidak tahu akan hujan. Sehingga kita berangkat dalam kondisi basah kuyup pulangnya. Itu namanya sesuatu yang kita tidak memperkirakan terjadi. Nah kalau itu terjadi, qadarullah pulangnya masuk angin. Maka kita katakan qadarullah. Qadarullah, saya lupa. Ya, tidak membawa perlengkapan tadi. Dan ketika ditimpa dengan sakit, misalnya qadarullah, semua itu dengan kehendak Allah. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Ya. Itu orang mukmin. Jadi selalu optimis. Wa qala, qalu, para sahabat bertanya, wa mal fa'lu, apakah yang namanya al-fa'lu? Al-fa'lu, al-kalimah thayyibah, kalimat yang baik. Qala, disebutkan oleh Syekh Utsaimin, ini hadis Bukhari wa Muslim. Saya ulangi dari Anas ibn Malik, beliau berkata bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, la adwa wa la diarah, tidak ada penyakit menular semata-mata dengan penyakit itu. Wa la tiyarata, tidak ada tatoyur, menganggap sial atau untung karena mendengar melihat sesuatu. Wa yujibuni al-fa'lu, dan menakjubkan bagiku sikap optimis. Qalu, para sahabat bertanya, wa mal fa'l? Qala, beliau mengatakan, al-kalimah at-thayyibah, kalimat yang baik. Kalimat thayyibah, kata Syekh Utsaimin, yujibuni al-fa'lu, yujibuni ayya surruni, menggembirakan bagiku. Wal fa'lu, adapun kalimat al fa'lu, bayyanahu, Nabi jelaskan. Ini namanya tafsir, tafsir penjelasan kalimat dengan kalimat sesudahnya. Ya. Sahabat bertanya, apa itu al fa'lu? Padahal mereka orang Arab. Mereka orang Arab tapi bertanya, apa maksudnya? Maka Nabi SAW merinci. Al fa'lu ialah kalimat thayyibah. Kalimah thayyibah maksudnya ialah tu'jibuhu dima fiha min idkhali surur. Kalimat optimis tadi, kalimat yang baik itu karena memasukkan ke hati kebahagiaan. Orang kalau hidupnya optimis, dia akan selalu merasa bahagia. Iya. Tapi kalau orangnya selalu pesimis, mudah putus asa. Akhirnya apa? Bosan hidup. Ujungnya apa? Bunuh diri. Itu. Tapi kalau optimis, hari ini gagal. Memang saya tidak bisa menentukan hasil. Yang menentukan hasil yang di atas. Kita coba lagi. Selalu yakin dengan pertolongan Allah. Kenapa gagal? Mungkin saya terlalu banyak dosanya. Istighfar. Karena istighfar itu sesungguhnya sesuatu yang akan membawa barokah bagi dia. Ya, dia akan selalu mengintrospeksi dirinya, melihat dirinya, jangan-jangan saya berbuat kesalahan ini sehingga rezeki tertahan. Bukankah ketika terjadi perang Uhud, ya, ketika Rasul SAW menaruh 60 atau 70 pemanah, dinasihati jangan turun. Kamu lihat kami menang atau kalah, jangan turun. Mereka bermaksiat, turun. Qadarullah, Allah Ta'ala takdirkan musibah. Apa kata Allah? Fatilkal ayyamu dawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami putar. Kadang kamu menang, kadang kalah. Ya, namanya hari diputar oleh Allah. Kadang sehat, kadang sakit. Kadang untung, kadang rugi. Kadang sehat, kadang sakit. Iya, itu sudah hal yang biasa. Jadi kalau ditimpa sakit, optimis. Semoga Allah Ta'ala memberi yang terbaik. Hidup semakin bermakna. Bukankah orang sakit ketika rajin sholat jamaah? Qadarullah sakit dan bisa berangkat ke masjid. Bukankah Allah catat tiap pahala orang yang sholat berjamaah? Nanti kan di sini. Demikianlah orang mukmin. Dia selalu berusaha berbahagia. Kalau itu perkara yang baik menimpanya, alhamdulillah. Bini'matihi tatimu sholihat. Kalau perkara tersebut bukan perkara yang dia harapkan, dia inginkan, alhamdulillah ala kulli hal. Selalu mengucapkan alhamdulillah. Segala puji milik Allah. Iya. Wa ala nufusi wal inbisati wal madhi kudaman la yasai lahil insan. Akan masuk ke dalam hatinya rasa gembira terhadap jiwanya, rasa lapang, wal madhi, dan terus melanjutkan kuduma. Kudama yakni melangkahkan kakinya. Lima yasai lahil insan, yang akan dilakukan oleh seorang. Itu orang optimis, terus melangkahkan kakinya. Berjalan sekali, dua kali, tiga kali, terus dia sampai berhasil. Walaysa hadza minat tiyarah, dan ini bukan termasuk tatoyur. Bal hadza mimma yusajjiul insan, bahkan ini perkara yang membangkitkan semangatnya orang. Optimis membangkitkan semangat. Li'annaha la tu'athir 'alaihi, karena hal itu tidak ada pengaruhnya. Tatoyur tidak ada pengaruhnya. Bal taziduhu tuma'ninatan, bahkan hatinya bertambah tenang. Wa ikdaman wa ikbala, maju ke depan, tidak mundur. Itu orang optimis. Wa zahirul hadis, dan yang nampak dari hadis Nabi ini sallallahu alaihi wasallam, kalimah thayyibah kullu syai', segala sesuatu. Kenapa? Li'annal kalimah thayyibah fil haqiqah taftahul qalba wa takunu sababan di khairatin kathirah. Karena yang namanya optimis, kalimat yang baik, khairan insyaAllah, itu hakikatnya membuka hati. Ya, dan menjadi sebab bagi banyak kebaikan. Hatta innaha tadkhulul mar'u fi jumlah dawil akhlaqil hasanah, sehingga menjadikan hal itu memasukkan orang memiliki akhlak yang terpuji. Orang yang optimis, dia yakin, bismillah, terus berusaha. Berusaha dan berusaha, dan tidak patah arang. Berusaha yang satu, berusaha yang terus, sampai dia berhasil. Itu orang mukmin. Orang mukmin selalu berusaha. Kalau dia terjatuh kepada satu kesalahan di waktu malam, Allah menerima tobatnya di waktu siang. Berbuat dosa di waktu siang, Allah membuka pintu di waktu malam. Terus dia berusaha menjaga dirinya. Ya. Oleh karena itu, walihada hadisu jama'an nabi fihi bainal mahdhurain. Dalam hadis ini, Nabi SAW mengumpulkan dua perkara yang diingatkan. Marhub, yakni dua perkara yang dicintai. Dan mahdhuran, huma al-adwa wa tiyarah. Yang diingatkan dua. Apa itu? Al-adwa, tidak ada penyakit menular, dan tidak ada tatoyur. Wal marhub, dan perkara yang dicintai di sini, huwa al-fa'lu, optimis. Suara burung hantu bunyi terus, tidak ada orang mati. Di sini bukan sebab munculnya kematian, itu cuma burung aja kepengen hinggap di atas rumah kita. Optimis. Jangan langsung percaya dengan bisikan setan. Ketika di rumahnya ada orang sakit, jangan-jangan kamu mau mati besok. Nah itu suara burungnya bunyi terus. Tatoyur. Jadinya apa? Pesimis. Lah sudah, buat apa diobatin? Buat apa berdoa? Padahal berdoa itu ibadah. Tapi karena sudah tatoyur, mandeng dongane. Itulah bahayanya tatoyur. Hadza min husni ta'limin nabi. Ini diantara bagusnya metode pembelajaran nabi. Mengingatkan perkara yang berbahaya dan mengingatkan perkara yang bermanfaat. Mengingatkan sunnah, menghimbau terhadap sunnah, mengingatkan dari bid'ah. Itu metode dakwah dua sisi. Ketika beliau mengingatkan, fainahuma ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup sepeninggalku akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Ya. Mengkhawatirkan itu. Siapa yang senang kalau berselisih? Dah ada yang suka. Perselisihan suami istri saja kasihan anaknya. Tapi itulah setan. Terus membuat manusia lari dari kebenaran walaupun ngerti. Sebenarnya ngerti, cuman kadang ditutup apa yang dia ngerti. Karena hawa nafsunya atau karena kepribadiannya suka dengan kebenaran. Maka ketika Nabi mengingatkan akan munculnya perpecahan yang sangat banyak, bukan satu dua, banyak. Iya, orang ingin ngerti yang benar, ketika muncul perpecahan kadang bingung. Maka Nabi menghibur, jangan bingung. Walaupun banyak perpecahan, perselisihan di tengah umat Islam, muncul berbagai macam model-model beragama, beliau mengatakan, fa'alaikum bisunnati. Metodenya satu, pegang sunnahku. Pegang erat-erat, amalkan prinsip-prinsip agamaku. Ajaran beliau dipegang, diamalkan, dipraktekkan. Orang mau menghujat, orang mau membenci, orang mau tidak peduli dengan apa yang kita lakukan, biarkan. Pegang terus sunnah itu. Selamat nanti dari perpecahan. Dan yang kedua, kembali ke manhajnya salaf. Para sahabat. Karena semua golongan ngaku pengikut Nabi. Tapi ketika ditanya, apakah agamamu mengikuti Abu Bakar? Tanyakan kepada teroris. Tanyakan kepada orang Syiah. Tanyakan kepada ISIS. Apakah agamamu seperti agamanya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali? Tanyakan. Ajaran mana yang mengajarkan demikian? Oleh karena itu, pemboman, bunuh diri, walaupun dilabeli dengan jihad, sekali lagi, itu bukan ajaran Islam. Pengacau Islam. Walaupun yang membunuh diri tadi bernama dengan nama-nama Islam, tapi Islam berlepas diri. Barakallahu fikum. Seorang muslim jangan terkecoh. Wah, ini dai bagus mengajak kepada perkara yang baik nampaknya. Dites dulu. Apakah di atas manhaj salaf atau tidak? Kalau sudah di atas manhaj salaf, nanti bersatu. Sebagaimana bersatunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatukan Muhajirin dan Anshar. Yang tadinya berperang, berselisih, bertikai. Bukan hanya berselisih pendapat dengan ucapan perang. Tapi setelah itu bersatu. Fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwan. Jadi ini metode yang bagus. Dakwah itu mengingatkan perkara yang jelek, mengingatkan yang baik. Amar ma'ruf nahi munkar. Jangan kalau ada da'i mengingatkan kesyirikan, kemungkaran, kemaksiatan. Wah, dakwahnya terlalu tidak, kurang hikmah. Bagaimana dakwahnya Rasul? Bukankah yang pertama diingkari kejahatan yang paling jahat, syirik? Lalu maksiat kepada orang tua, durhaka, makan riba. Diingatkan, bukan dibiarkan. Bukan namanya hikmah kalau membiarkan kemungkaran muncul di tengah umat Islam. Maka dakwah Rasul dan kita yang berusaha. Kita berusaha berjalan di atasnya, menghidupkan metode dakwah beliau. Ketika mengingatkan perkara yang jelek, berikan perkara yang baik. Ketika muncul perselisihan, Nabi menceritakan jalan keluarnya. Apa itu? Berpegang dengan sunnah, berpegang dengan manhajnya para sahabat. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Tinggalkan kebid'ahan. Bid'ahnya Syiah, bid'ahnya Khawarij dengan gaya barunya itu ditinggalkan. Termasuk prinsip salaf, kata para ulama, ialah tarkul bid'ah wa ahlaha. Meninggalkan kebid'ahan dan pelakunya. Kalau sudah jelas dai itu mengajak kepada kebid'ahan, pemahaman Syiah, Khawarij atau sejenisnya, jangan dakwah bareng. Tapi apa kan? Tinggalkan. Kenapa ditinggalkan? Nanti terjadi talbis. Maka ada tamayus, sikap membedakan diri dengan kebid'ahan dan pelakunya. Dan kata Syekh Mukbir rahimahullah yang sering kita dengar, nusirna bitamayus. Kita umat Islam yang kokoh di atas Islam ditolong dengan sikap tamayus. Apa itu tamayus? Membedakan diri dengan kelompok yang menyimpang. Kita beda dengan Khawarij. Kita beda dengan ISIS. Kita beda dengan JI, Jamaah Islamiyah, atau yang lainnya. Tapi kita seorang Muslim di atas sunnah, di atas manhaj salaf, dan itulah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa sallallahu nabi Muhammad. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.